Bagaimana anak-anak Indigo mampu meramal dan menebak masa depan seseorang? Ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman dulu banyak juga para sahabat, para kaum muslimin yang terkagum-kagum dengan kehebatan para tukang ramal. Sampai suatu ketika banyak sekali orang-orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyai perihal peramal. Sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa bisayin," mereka itu bukan orang, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Para sahabat sampai sempat agak protes. Ya, kenapa protes? Bukan protes sebenarnya, cuma mereka berkata, "Ya Rasulullah, fa innahum yuhadditsuna ahyanan bisyai'in yakunu haqqan." Wahai Rasulullah, tetapi mereka itu seringnya ketika mengatakan, mengabarkan suatu perkara yang akan terjadi, itu seringnya terjadi, wahai Rasul. Maka ketika para kaum muslimin di saat itu tanya mengenai hal tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bagaimana rahasia si dukun atau tukang ramal ini mendapatkan kabar-kabar berita tentang masa depan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tilkal kalimatu minal haq." Memang betul itu adalah kalimat yang benar. Tetapi kalimat itu dicuri oleh para setan yang mencuri dengar dari para malaikat yang sedang berbicara satu sama lainnya ketika suatu perkara Allah tetapkan di langit. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yukhtifuhal jinniyu fayuqirruha fi udhuni waliyihi qarrad dajajati." Nah, lalu kemudian perkataan tersebut diambil oleh setan, oleh para jin, lalu kemudian dibisikkan ke telinga para walinya, para teman-temannya ini, seperti halnya petokan ayam betina. Ya. Maka enggak heran ya, kadang-kadang anak-anak indigo itu ketika mendengar suara gaib, suaranya itu lirih seperti petokan ayam atau anak ayam. Sehingga ketika hendak mengabarkan suatu perkara gaib, dia akan betul-betul mengatupkan telinganya seperti memfokuskan diri apa yang hendak dia dengar. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadisnya, di akhir sabdanya beliau menjelaskan, "Fayukhallituna fiha aktsaru min mi'ati kadzbah." Yang mana kabar tersebut dicampur adukkan dengan 100 kedustaan. Maka saudara-saudaraku, jangan sekali-kali mempercayai apa yang dikatakan oleh para tukang ramal, apapun itu dan siapapun itu. Karena sungguh itu hanya sebuah kedustaan yang dibalut seakan-akan menjadi sebuah solusi. Namun hakikatnya itu adalah kedustaan yang dapat menyeret si pendengarnya ke jurang kenistaan. Arsyadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.